Cintaku selalu hadir hidup di hatimu sampai nanti. Oh. Tak kusadari semua ini telah berlalu. Kau mencintai aku sepenuh hati. Ku tak bisa lupa.